Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Asyarul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setelah kita memahami dari beberapa pembahasan tadi bahwa Syiah berkembang dari zaman ke zaman, kesesatannya bertambah, sejak zamannya sahabat sudah terdapat Syiah yang ghulu yang sudah mengangkat Ali radhiyallahu anhu. Coba ucapkan Ali radhiyallahu anhu tentang bid'ah ala darbain. Bid'ah pada Syiah ada dua sisi. Yang pertama bid'ah sughra. Iya. Seperti ghulu dalam tasyayyu'. Ghulu dalam pengakuan sebagai Syiah. Atau seperti tasyayyu', pengakuan Syiah tetapi tanpa ghulu. Dan ini banyak dari kalangan tabi'in dan pengikutnya. Mereka masih mempunyai agama, wara dan kejujuran. Selanjutnya, beliau menyebutkan bid'ah kubra, bid'ah yang besar. Ini beliau bahas sehubungan dengan penerimaan hadis-hadis orang Syiah. Kita biasa mendengar ada hadisnya orang Syiah dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Itu sehubungan dengan Syiah yang masih enteng. Nah, adapun bid'ah besar seperti karrafat al-kamil, rafidah sempurna, ghulu terdapat di dalamnya, walhattu ala Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma wa dua ila dhalik. Beliau masukkan dalam Syiah yang ghulu, yang mencela pada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma dan mengajak kepada ajaran ini. Setelah itu dalam beberapa kalimat selanjutnya beliau mengatakan, jadi Syiah yang ghulu pada zamannya salafus saleh dan urfnya mereka adalah orang-orang yang berbicara tentang Utsman, tentang Az-Zubair, Talha, Muawiyah radhiyallahu anhu dan kelompok yang diperangi oleh Ali radhiyallahu anhu dan mereka mencelanya. Ini Syiah ghulu di zamannya sahabat. Jadi asalnya dia dalam kelompok Ali, pembelaan Ali, Syiah yang pertama masih bagus. Tapi kemudian berkembang mencela Abu Bakar, mencela sahabat, mencela Utsman dan seterusnya. Kemudian kata beliau, yang ghulu di zamannya kita, zamannya Imam Adz-Dzahabi dan urfnya kita adalah yang mengkafirkan mereka. Dulu hanya dicela. Bahkan sebelum celaan menganggap Ali lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar. itu sudah gulu, meningkat, celaan. Di zamannya kita, kata beliau, kata Imam Az-Zahid, yang gulu, yang lewat batas sudah itu, yang mengkafirkan mereka, yang berlepas dari as-syaikhain, Syaikhain Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Fahada dalum muftari. Kata beliau, maka ini sesat dan orang yang mengada-ngada dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi berkembang dan terus berkembang. Dan di hadapan kita yang kita bahas usulnya lebih dalam adalah Syiah, yang ketika kata Syiah disebut, maka dia yang dimaksudkan karena dia yang terbanyak. Syiah Ibna Asyariyah, yang mana mereka ini mengimbangi Ahli Sunnah dalam kitab-kitabnya, dalam upayanya untuk memperjuangkan fikiran-fikiran, prinsip-prinsip ibadah-ibadah mereka. Sampai-sampai mereka mempunyai Kutubul Arba'ah yang kemudian ditambah lagi dengan 4 sehingga menjadi Kutubus Tsamaniyah, kitab yang 8. 4 kitab itu, kitab yang pertama adalah Al-Kafi. Yang pertama, dan ini yang paling sahih menurut mereka, Al-Kafi. Ini karangan Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini. Ini cara bacanya juga. Kalau kurang benar, dibenarkan ya. Baik, yang kedua kitab, Man la yahduruhul faqih. Ini dikarang oleh syekh mereka yang mendapatkan gelar As-Saduq Muhammad bin Babaih Al-Kummi. Ini keduanya wafat sekitar tahun 381. Kalian kedua tadi 381. Kemudian Tahdhibul Ahkam wal Istibsar. Keduanya dikarang oleh Syekhut Ta'ifah, dikenal dengan Syekhut Ta'ifah. Syekhnya kelompok Ibnu Asyariyah, Abu Ja'far Muhammad Ibnu Hasan At-Tusi. Ini meninggal lebih dahulu 361. Ini 4 kitab. Al-Kafi, Ma la yahduruhul faqih. Kemudian Tahdhibul Ahkam. Dan Al-Istibsar, yang keduanya dikarang oleh At-Tusi. Keempat ini dikarang oleh 3 syekh mereka yang semuanya bernama Muhammad. Syekh mereka, Al-Kanshani, mengatakan, Inna madar al-ahkam syar'iyyah al-yawm ala hadhihi al-usul al-arba'ah. Wahia al-mashhud alaiha bisihhati min muallifiha. Perputaran hukum-hukum syariat hari ini berada pada 4 usul ini. Dialah yang dipersaksikan sahih oleh para pengarangnya. Dan semua pengarangnya ini mendapatkan pujian-pujian yang sangat hebat, pujian-pujiannya. Baik. di antara ahli ijtihadnya orang Syiah zaman sekarang, Agha Bazrak At-Tahrani mengatakan, Al-Kutubul Arba'a wal Majami' Al-Hadithiyah allati 'alaiha istinbatul ahkam asy-syar'iyyah hatta al-yawm. Kitab empat ini dan kumpulan-kumpulan hadis, padanyalah istinbat hukum syariat sampai hari ini. Ini untuk ma'asyir, orang yang sezaman dengan kita. Jadi dengan demikian kita tenang dalam melihat mazhab ini, sebab memang kitab ini sudah menjadi rujukan mereka. Karena itulah perkembangan fikiran, akidah, akhlak, ibadah mereka itu tidak akan lari kemana-mana, akan berada di atas kitab ini. Hanya nanti kesesatan itu akan berkembang lagi. Karena dari dulunya berkembang terus ya. Walaupun sudah ada kitabnya, ini kesesatan berkembang lagi. Bahkan berkembang melakukan perubahan yang paling ekstrim. Sesuatu yang mereka jaga sejak dulu, itu tentang keimamahan. Bahwa imam yang ke-12, Al-Muntadhir, Imam Mahdi, yang ditunggu ini, yang mereka ada-adakan, ternyata berkembang selanjutnya, Khomeini merubah akidah ini. Melahirkan fuqaha, ahli-ahli fiqh yang memenuhi syarat-syarat ijtihad. Ini bisa mengambil kedudukan imam yang ditunggu itu. Akhirnya kembali lagi ke situ, fatwa mereka itu menjadi agama sudah. Itu perkembangan agama. Ya ada sama Syiah, ya ada sekarang. Baik. Kemudian syekh-syekh mereka di zaman di abad ke-11 dan setelahnya itu mengumpul lagi empat kitab yang diridai oleh mu'asirun. Kita mengatakannya bil majami' al arba'ah al muta'akhkhirah. Empat itu adalah Al-Wafi, orang Rasul mereka Muhammad bin Murtada yang dikenal dengan Mulla Muhammad Muslim Al-Faid Al-Kashani, kita sebutkan tadi. Yang kedua Biharul Anwar Al-Jami'ah Lidurari Akhbaril A'immatil Abhar, karangan Syekh mereka Muhammad Bakir Al-Majlisi. Ini wafat pada tahun 1111 Hijriah. Dari itu. Kemudian yang ketiga, Wasailus Syiah ila tahsili masail syariah. Disingkat dengan Al-Wasail atau Wasailus Syiah. Dikarang oleh Syekh mereka Muhammad bin Al-Hasan Al-Hir Al-Amili. Kemudian terakhir, Al-Wasail yang dikarang oleh Al-Tabrasi. Ini empat tambahan belakangan yang mereka jadikan rujukan dalam agama. Mereka jadikan usul pengambilan dalam agama. Anehnya, ini yang lucunya, memang kalau agama buatan banyak kelucuan di dalamnya. Coba lihat empat yang pertama, Al-Wafi, apa lagi? Man la yahdurul faqih, terus apa? Al-Kafi, Malayah Darul Faqih, Tahdibul Ahkam, dan Al-Istibsar. Perhatikan, Al-Istibsar mereka masukkan juga sebagai usul. Padahal Al-Istibsar ini hanyalah ikhtisar, ringkasan dari Tahdibul Ahkam. Kedua-duanya karangannya At-Tusi. Punya karangan Tahdibul Ahkam, kemudian dia ringkas menjadi Al-Istibsar. Anehnya, kedua-duanya dijadikan sebagai rujukan utama. Keanehan ini sebentar dijawab. Ada sebabnya. Nampak jelas. Harusnya kan? Iya. Tidak dijadikan rujukan. Yang rujukan adalah Tahdibul Ahkam. Ya, dikatakan saja ini ikhtisarnya, tapi dia jadikan sebagai kitab tersendiri rujukan. Supaya jumlah rujukannya 4, bukan 3. Ya. Baik. Lebih aneh lagi, At-Tusi sendiri menyebutkan dalam mukaddimah al-istibsar. Baik. Kemudian kitab yang keempat yang belakangan, yang pertama Al-Waqi. Yang kedua Biharul Anwar. Selanjutnya Wasailus Syiah. Kemudian Mustadrakul Wasail. Perhatikan Mustadrakul Wasail. Ini kan istidrak dari Wasailus Syiah. Sama kita punya Mustadrak Al-Hakim. Iya. Yeah. Itu tidak jadikan usul. Tetap usulnya kutub sita itu apa? Sahih Bukhari, ya. Sahih Muslim. Tetap dijadikan sebagai kitab-kitab para ulama. Tapi dikatakan usul hadis. Ya. Ini aneh. Kalau Mustadrakul Wasail dijadikan juga sebagai usul. Tapi masalahnya, mereka adalah kaum yang berbangga dengan kebodohan. Supaya kan kalau ada ini berarti 8. Iya. Kemudian Al-Wafi. Al-Wafi ini adalah kumpulan dari 4 yang pertama. Tapi pengarangnya berbeda, disusun sesuai dengan ketentuan pengarangnya, dijadikan sebagai usul tersendiri. Jadilah Al-Wafi itu. Ini kan aneh. Biharul Anwar, kitab yang belakangan, ini asalnya 25 jilid. Ini buatan semua. Hebat ya, punya semangat besar dalam membuat agama baru. Jilid yang ke-25 cukup besar, akhirnya jadi 26 jilid. Orang-orang sekarang menambah kitab-kitab digabungkan dengan Biharul Anwar seperti kitab Jannatul Ma'wa karangannya An-Nuri, At-Tabrasi, Hidayatul Akhbar, Lil Mustarhami dan berjilid-jilid ijazat. Akhirnya cetakannya menjadi 110 jilid. Tapi tetap atas nama Biharul Anwar. Supaya Biharul Anwar kitab rujukan kami 110 jilid. Wah, itu yang diinginkan. Terserah yang dikumpul itu apa? Masuk akal? Tidak peduli. Yang penting tercetak 110 jilid. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak kritikan dalam hadis ini. Penyerupaan bab-babnya mengambil dari ahli sunnah, rawi-rawinya, Kalau tidak bersumber dari rawi-rawi yang diambil dari ahli sunnah, tetapi muridnya tidak mengambil dari situ, tapi namanya ada, atau namanya memang tidak ada, atau namanya ada tetapi orang yang sangat jelas di atas kelompok yang sangat sesat, dikumpul seluruhnya, dimasukkan ke dalam kumpulan itu. Baik. Al-Ikhwah rahimakumullah. Dan yang paling hebat adalah karena buatan dan sudah berbeda zamannya, pasti terdapat perselisihan yang sangat banyak. Ini perselisihan yang sangat banyak. Semoga kita lewati sebagian perselisihan itu. Perselisihan yang dalam satu kitab menghukumi perbuatan ini pelakunya musyrik, di kitab yang lainnya menghukumi perbuatan itu adalah mukmin yang paling taat. Dan keduanya bersumber dari satu dari 8 rujukan utama ini. Baik. Banyak sekali perselisihan. Sampai-sampai salah seorang pengarang buku mereka yang terkenal Al-Wafi salah satu dari kitab empat yang belakangan, Al-Faid Al-Kashani, itu mengatakan sendiri, kamu melihat mereka berselisih dalam satu masalah, satu masalah ini diperselisihkan, satu masalah terdapat sampai 20 pendapat atau 30 pendapat atau bahkan lebih. Kalau kita kan lihat dalam pembahasan fikih kita, ini ada 3 pendapat, ini ada 2 pendapat di dalamnya, ini ada sekian pendapat. Iya, itu pun pendapat-pendapat ini mudah dijelaskan jalan keluarnya. Iya, sebab ada yang jelas bersumber dari hadis yang sahih, ada yang belum sampai kepadanya hadis. Tapi yang ini semua pendapat yang beragam ini punya pegangan kuat dalam kitab induknya. Yang banyak-banyak bersumber dari satu imam. Sebab nukilannya ke imam itu semuanya. Sebab si pembuatnya menyandarkan semua kesesatan yang beraneka ragam ini kepada imam itu. Dan semuanya dikatakan sahih sanadnya. Walaupun orang yang paling bodoh terhadap hadis adalah kelompok Syiah Ibnu Asyariyah. Tidak ada sanad. Iya. Karena itulah mereka tidak mempunyai rijal hadis. Akhirnya dibuatlah kitab rijal. Buatan lagi. Tidak mau kalah dengan ahli sunnah. Bahkan berbangga dengan banyaknya. Karena itu, semakin banyak cetakannya, semakin mereka banggakan. Karena itu sangat mengherankan. Dikatakan usul. Kenapa justru? Bersumber pecahan dari kitab yang lainnya atau kumpulan kitab itu, jadikan dalam cetakan tersendiri dikatakan usulnya. Baik. Yang jelas Allah telah menegaskan, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katira. Kalau seandainya dari sisi selain Allah, maka mereka pasti menjumpai di dalamnya perselisihan yang sangat banyak. Demikianlah agama yang diaku-akui datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian jadi jelas kelompok mana yang kita bahas sekarang dengan kitab rujukannya. Semua yang akan kita ungkap itu bersumber dari kitab rujukan ini. Atau yang mereka anggap sederajat dengan kitab rujukan ini. Ini berkembang di zaman sekarang. Baik. Sekarang firqah-firqah yang ada pada Syiah. Syekh mereka sendiri Al-Mas'udi, ini seorang ahli sejarah Syiah, mengatakan bahwa kelompok-kelompok Syiah itu sampai 73 kelompok, berpecah menjadi 73 kelompok. Dan berhubung karena mereka saja yang menganggap dirinya Islam, hadis umatku terpecah menjadi 73 kelompok, itu mereka. Semuanya dalam neraka selain Ibnu Asyariyah. Terus kelompok-kelompok yang lainnya. Ini sudah tidak dianggap sebagai kaum muslimin. Baik. Banyaknya kelompok yang ada pada mereka dan diakui oleh mereka, ini dijelaskan dalam Rijalul Kishi dan Biharul Anwar. Sebabnya diungkap sendiri oleh periwayatan mereka bahwa salah seorang Syiah berkata kepada imamnya Abu Abdillah, katanya, semoga Allah menjadikan saya penebusmu. Apa perselisihan yang terjadi di antara Syiah kalian ini. Katanya, perselisihan apa? Si penanya mengatakan, sungguh saya duduk dalam satu halaqah di Kufah, sebab Kufah awal banyak Syiah, dan ini negeri yang paling sedikit ilmu padanya. Makanya berkembang kelompok-kelompok sesat di Kufah. Itu pun awalnya Kufah, Syiah yang ada adalah Syiah murni pembelaan terhadap membela Ali radhiyallahu anhu. Tapi berkembang-berkembang menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Katanya, saya duduk halaqah di Kufah, maka saya hampir ragu dengan melihat perselisihan yang ada dalam satu halaqah itu. Terus beberapa kalimat kata imamnya Abu Abdullah, benar. Benar sebagaimana yang kamu katakan. Kemudian imamnya menjelaskan bahwa manusia sangat senang berdusta atas nama kami. Kadang saya menyampaikan satu hadis, belum sampai keluar dari saya, belum tersebar, sudah ta'wil dengan selain ta'wilnya. Semua ini disebabkan karena mereka tidak mencari hadisnya kami. Bukan karena cintanya terhadap kami. Bukan karena mengharap melalui cintanya kepada kami apa yang ada di sisi Allah. Wa innama yatlubuna dunya wa kullun yuhibbu ayyudda'a ra'san. Sebab utamanya kata beliau, mereka hanya mencari dunia, semuanya menginginkan supaya dianggap sebagai pemuka. Ini periwayatan mereka, benar apa yang ada pada mereka. Sebab titik utama kesesatan mereka imam. Dan harta melalui bid'ah imamiyah ini, ada 1/5 keluar darinya. 1/5 dari jutaan ribu, jutaan manusia ini luar biasa harta yang mengalir. Dan dalam aturan zakatnya tidak dipedulikan lagi. Zakat berupa rumah, berupa bangunan yang tidak dijadikan jual beli semuanya. Bahkan sesuatu yang diambil dalam barang curian tetap dikatakan al-ahwat, yang paling bagus adalah tetap keluarkan juga zakatnya. Walaupun sampai dari barang yang haram. Tetap. Sebab apa? Target agama ini adalah jalur pengumpulan harta. Ini lengkap sendiri dalam riwayat mereka. Baik. Hanya berapapun banyaknya perkembangan kelompok ini, tetap akhirnya yang ada pada zaman ini dikenal 3. Ibn Asyariyah, ini yang banyak punya negara, Iran. Zaidiyah, ini juga banyak ada di Yaman, lumayan. Zaidiyah yang menganggap Ali lebih utama daripada Utsman, lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar. Tapi tetap mereka masih menganggap khalifah pertama mereka akui sebagai Abu Bakar sebagai khalifah pertama, Umar sebagai khalifah kedua, hanya Ali lebih utama. Ini sesat. Ini Zaidiyah. Dan banyak lagi kesatuan Zaidiyah. Hanya Zaidiyah tidak berpendapat dengan imamahnya Ali, turunan-turunan Ali selanjutnya. Makanya kelompok Ibn Asyariyah menganggap kelompok Zaidiyah ini kelompok yang kafir. Kecuali kelompok Jarudiyah. Ada kelompok Zaidiyah Jarudiyah yang sepaham dengan Ibn Asyariyah, mengkafirkan juga sahabat. Kelompok yang ketiga, Ismailiyah. Ini sangat sedikit. Dalam kitab ini disebutkan hampir lenyap. Tapi tenang, kesesatannya ada dalam Ibn Asyariyah. Terkumpul dalam Ibn Asyariyah. Bahkan terus berkembang kesesatan ini. Satu di antaranya saya sebutkan tadi. Bagaimana Khomeini berhasil memunculkan kesesatan baru. khusus zaman ini untuk agama baru ini. Adanya fuqaha ahli fiqh yang mengganti kedudukan al-imam al-muntabar, imam yang ditunggu itu. Sewaktu ulama ditunggu tidak pernah muncul. Sementara kita sudah punya negara ini, punya ini. Akan tersia-siakan kebaikan yang sangat besar. Sementara agama mereka tidak boleh berjihad kecuali dengan izin imam, tidak boleh ini kecuali dengan izin imam, tidak boleh ini, tidak boleh. Tetapi yang berhubungan dengan harta, tetap mereka punya wakil-wakil imam. Dari dulu, semenjak diada-adakannya, imam muntabar ini, ada wakilnya. Ada wakil yang menggantinya. Seseorang tidak bisa langsung melalui wakilnya ini kalau ada apa. Harta yang untuk imam pun melalui wakil ini. Terus sampai saat ini. Dan berkembang di zaman yang Khomeini. Al-Ikhwah rahimakumullah. Baik. Kemudian, lakab-lakab Syiah. Syiah Imamiyah Ibnu Asyariyah itu mempunyai beberapa gelar. Yang pertama Syiah. Yang kedua Al-Imamiyah. Al-Imamiyah ini berhubungan dengan keyakinan mereka bahwa imam Ali bersama turunannya sebagai imam. Kemudian Al-Itsna Asyariyah, dikatakan Itsna Asyariyah 12 orang. Sehubungan dengan keyakinan mereka imam itu hanya 12. Dan yang 12 belum pernah muncul. Kalaupun ada, maka umurnya sudah 1170 berapa lebih. Ini mustahil ini. Baik. 12 imam itu, yang pertama dalam sangkaan mereka, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Al-Hasan bin Ali, Al-Husain bin Ali, kedua-duanya anaknya Ali radhiyallahu an. Kemudian Ali bin Husain, ini Zainul Abidin. Justru Zainul Abidin yang memunculkan nama Rafidah ini. Beliau menolak ketika orang-orang Rafidah memintai pendapat beliau agar supaya, bagaimana pendapat engkau tentang Abu Bakar dan Umar? Beliau mengatakan keduanya adalah sahabat. Beliau puji Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Akhirnya ditinggalkan. Kata Ali bin Al-Husain Zainul Abidin, "Rafadtumuni." Kalian rafidahi saya, tinggalkan saya, tolak saya. Disitulah penamaan Rafidah. Itu satu dari pendapat atau kas penamaan Rafidah. Tapi tetap mereka jadikan urutan imam. Walaupun pengangkatan imam itu sejalan. Nanti pengangkatannya belakangan. Hanya diurutkan saja seperti itu. Di zamannya Zainul Abidin, imam yang keempat ini, mereka sudah menolaknya. Tapi tetap diurutkan sebagai imam mereka. Sebab apa? Kalau diingkari, garis turunannya. Ada orang-orang sesat yang menginginkan kesesatan terus-menerus. Nikmat dunia, syahwat, kekafiran. Yang kelima, Muhammad bin Ali, anaknya Zainul Abidin, Abu Ja'far al-Baqir. Yang keenam, anaknya Abu Ja'far, yaitu Ja'far bin Muhammad. Kunyanya Abu Abdullah, gelarnya As-Sabit. Selanjutnya, anaknya Ja'far, namanya Musa. Kunyanya Abu Ibrahim, lakabnya Al-Kadhim. Selanjutnya, Ali bin Musa, Abu Hasan Ar-Ridha. Kemudian anaknya Muhammad bin Ali, Abu Ja'far, gelarnya Al-Jawad. Selanjutnya anaknya Muhammad, Ali bin Muhammad, kunyahnya Abu Hasan, gelarnya Al-Hadi. Selanjutnya Al-Hasan bin Ali, Abu Muhammad Al-Askari. Baik. Dan ini meninggal tanpa memiliki anak. harta yang terus mengalir akan terputus. Agama ini akan terputus. Sebab keyakinan mereka, iya, imam. Bahkan dalam keyakinan imamiyah, itu naf imam. Siapa yang menjadi imam sudah ditentukan. Ini salah satu terjadi, sebab utama terjadinya banyak perselisihan. Sebab dalam urutan ini, diantaranya, diantara dalam urutan ini, ada yang mempunyai beberapa anak. Imamnya menentukan anaknya yang ini. Ternyata, yang mereka yakini kalau imam sudah menentukan, pasti itu yang jadi imam. Ternyata meninggal. Sebelum bapaknya meninggal. Terjadi kekacauan. Siapa yang berhak? Nah, di situ muncul lagi. Yang mengatakan, tetapi yang itu yang ditunjuk yang meninggal, meyakini itu tidak meninggal. Hanya gaib saja. Muncul kelompok ini berkembang lagi, tidak tahu ke mana arah perkembangannya. Yang lainnya membuat ijtihad, akhirnya anaknya lain yang diambil. Dan mereka dalam meloloskan akidah mereka, mereka membuat akidah al-bada, sesuatu yang baru nampak. Bagaimanapun mereka mengangkat imam mereka melebihi Tuhan, bahkan Tidak lupa saja. Dan ketika terjadi itu, ya bukan lagi salah ya, pendusta sudah itu. Sudah menganggap ini pasti jadi imam, tapi ternyata meninggal. Gimana mereka menyebutkan jalan Tuhan? Dibuatkan lagi agama baru, ajaran baru. Bahwa ada akidah al-bada, sesuatu yang baru nampak. Iya, ini akidah al-bada. Imam kita baru nampak sekarang bahwa ternyata yang harusnya jadi imam adalah ini. Itu harus diyakini. Ini bukan. Baik. Karena kebenciannya terhadap Islam, terhadap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mereka buatkan akidah. Iya. Ar-raja'ah. Ar-raja'ah. Ini ar-raja'ah, keyakinan mereka bahwa sebelum hari kiamat, sebelum hari kiamat, ada tiga kebangkitan. Imam-imam semuanya dibangkitkan. Kemudian, orang-orang yang beriman kepada mereka, semuanya dibangkitkan. Penjahat-penjahat yang menentang keimanan mereka, semuanya dibangkitkan. Terkhusus, Abu Bakar dan Umar ini wajib betul dibangkitkan. Dibangkitkan untuk apa? Untuk ditegakkan kisah sebelum hari kiamat. Ini akidah raja'ah. Ini akal saya jamaah memustahilkan. Muncul akidah yang lainnya. Akidah ad-duhur. Ini selain raja'ah. Ad-duhur, imam itu hidup, bukan raja. Terserah sesuai dengan kehendaknya imam. Kapan dia inginkan? Kapan dia mau lahir lagi? Lahir. Kapan dia muncul? Muncul lagi. Ini zuhur. La ilaha illallah. Dalam kitab induk mereka, sahih sanadnya, dan diakui oleh mereka. Kalaupun ada yang berusaha mengingkarinya, sekedar meredam supaya kita tidak terlalu tertuduh sebagai orang bodoh. Sebab sangat nampak kebodohan ini. Tapi orang yang sudah fanatik betul, pasti. Baik. Imam yang ke-12, Muhammad Al-Hasan. Ini sesuatu yang diada-adakan dalam rangka mengalirnya terus harta ini. Munculnya terus akidah ini, kesesatan ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah orang yang secara waras dengan ketenangan jiwa, keimanannya kepada Allah, keimanannya terhadap akhirat, keyakinannya terhadap Quran dan Sunnah secara tenang, membaca kitab-kitab mereka tanpa penjelasan siapapun. Cukup baca. Walaupun tidak usah yang empat, yang terakhir. Cukup baca yang pertama. Orang sudah pasti memastikan ini buatan manusia. Kedustaan atas nama Ahli Bait. Kedustaan atas nama Rasulullah. Kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian perhatikan, kita masuk dalam akidah mereka terhadap pokok-pokok atau sebelumnya saya belum selesaikan penamaan-penamaan mereka. Terakhir Itna Asyariyah, yang ke selanjutnya Al-Qata'iyah. Dikatakan Al-Qata'iyah sebab mereka memutus jalur sanad salah seorang imam. Itu ada peristiwanya, tidak terlalu penting kita pahami. Baik, kemudian ashabul intibar, para penunggu sesuatu yang dinanti. Iya, maksudnya imam yang ke-12 yang terus dinanti. Rafidah. Dikatakan rafidah karena karena menolak. Baik, kemudian Ja'fariyah. Ini penyandaran kepada imam mereka, Ja'far As-Sadiq, imam yang ke-6. Ini sebagaimana sangkaan mereka. Padahal dalam Rijalul Kishi, ini kitab Rijal yang paling sahih mereka. Penamaan Ja'fariyah sudah muncul di situ. Dan penamaan ini sampai kepada Ja'far. Maka Ja'far marah. Kemudian mengatakan, Inna ashaba Ja'far minkum laqalil. Wa innama ashabu Ja'far man ishtadda wara'u wa amila li khaliqihi. Beliau marah dengan penamaan gelar kelompok Ja'fariyah itu. Sebab dari situ dikembangkan terus Syiah ini. Ibn Asyariyah berkembang dari sini, dari penamaan ini. Dari Imam Ja'far As-Sadiq. Karena itu banyak-banyak riwayat dari 8 kitab ini banyak-banyak kepada Ja'far As-Sadiq. Padahal lihat apa ucapan beliau. Beliau marah dengan penisbahan itu. Dan beliau mengatakan sesuai dengan riwayat mereka. Beliau mengatakan, sungguh sahabat-sahabatnya Ja'far di antara kalian di zamannya beliau laqalil, betul-betul sangat sedikit. Terus beliau menyebutkan sifatnya, yang menjadi sahabat Ja'far hanyalah mereka yang sangat jelas kuat wara'anya dan betul-betul beramal hanya untuk penciptanya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas jemaah menunjukkan bahwa turunan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang awal itu betul-betul menjaga keikhlasan dalam ibadah, pemurnian ibadah. Zainul Abidin, kisahnya yang sahih, menegur orang yang ingin berdoa kepada Allah tetapi mengambil tempat di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ingin mengkhususkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditegur oleh beliau. Beliau mengatakan, inginkah engkau, beliau ajak Asya makan malam, katanya sudah makan malam. Kemudian beliau mengatakan, inginkah saya sampaikan kepadamu hadis yang saya dapat dari bapak saya, bapakku dari bapaknya, sampai kepada Rasulullah SAW. Hadis apa? Tentang jangan kalian la taj'al qabri 'ida. Jangan kalian jadikan kuburanku 'id. Apa 'id? Sesuatu yang berulang didatangi. Kemudian lanjutan hadisnya, Nabi menyuruh sallu alayya, salat kepadaku dimanapun kalian berada. Fa inna salatakum tablughuni aynama kuntum, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sungguh salawatnya kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Ja'far mengingkari penemani. Baik. Terakhir, itu tadi ya. Terakhir tadi penamaan Ja'fariyah. Insyaallah kita lanjutkan setelah azan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmil qiyamah. Baik. Alaikum rahimakumullah. Sekarang bagaimana keyakinan Ibnu Asyariyah terhadap sumber talaqqi, sumber agama ini, Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Pedoman orang-orang bertakwa adalah Al-Quran. Kekuatan kita ada pada Sunnah. Dan Nabi telah menegaskan, La yajitami'u ummati ala dalalah. Umatku tidak akan bersatu di atas kesesatan. Di situ pendalilan Ijma'. Tapi kelompok Syiah melihat perkara ini, coba lihat keyakinan mereka terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini kita akan berikan kesimpulan-kesimpulannya. Di sini pertama madhab mereka bahwa Al-Quran itu hanya akan menjadi hujjah kecuali hanya dengan Qayyim. Qayyim salah seorang dari 12 imam ini. Jadi berhujjah dengan Quran harus sejalan dengan imam. Imam yang berhujjah dengan Quran baru benar. Kemudian mereka meyakini bahwa ilmu Quran itu hanya ada pada imam mereka. Ini sejalan. Bahkan mereka mengkhususkan ilmu ini, tidak ada seorang pun yang berserikat memiliki ilmu ini kecuali hanya imam 12 ini. Bahkan mereka meyakini bahwa ucapan imam ini bisa mengkhususkan keumuman Al-Quran. Ada ayat umum, ketika imamnya mengkhususkannya, maka itu adalah agama. Memberikan takyid terhadap kemutlakannya. Mereka juga mempunyai keyakinan bahwa Quran mempunyai makna zahir dan batin. Dan yang batin ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali imam-imam mereka. Berarti ingat ya, jalur utama sampai ke imam itu hanya diada-adakan. Iya, hakikat imam mereka adalah pengarang buku ini. Iya, naib-naibnya Imam Al-Muntadhir. Mereka membuat naib, pengganti Imam Al-Muntadhir. Kemudian berkembang menjadi fuqaha, ahli-ahli fiqh. Sebab bertengkar di sini. Iya, sebab menjadi naib luar biasa kayanya. Luar biasa kedudukannya, luar biasa ditakutinya. Dan mereka percaya. Ini membuat semuanya ini. Tapi semuanya atas nama imam. Batinnya Quran tidak ada mengetahui kecuali hanya imam. Mereka juga mengatakan bahwa keumuman Al-Quran ini. Ini kesimpulan mereka dalam memahami Al-Quran. Keumuman Al-Quran itu turun menjelaskan mereka dan musuh mereka. Karena itu jangan heran kalau melihat tafsirnya. Iya. Tafsir yang sangat aneh. Jelas-jelas ayatnya surga, tapi itu artinya Imam Ali. Neraka, itu Abu Bakar. Aneh. Semuanya itu batinnya. Hanya imam yang mengerti maknanya. Pokoknya semua yang jelek, musuhnya. Semua yang baik, itu imam. Walaupun tidak masuk akal. Benda misalnya, kalau itu baik dipuji oleh orang, itu imam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka meyakini Al-Qur'an itu kurang berubah. Ini keyakinan. Siapa yang meyakininya kafir pelakunya. Tapi ingat hukum pembahasan kita sebentar, kelompok Itsna Asyariyah adalah kelompok kafir. Bukan dari Islam. Tetapi menghukumi orang per orang tidak boleh kita langsung mengatakan kamu kafir. Lihat sini. Saya mereka mengaku muslim, mereka mengaku ini. Kita bahaskan sesuai dengan yang ada dalam kitab. Apapun orang per orang yang langsung kafir, itu nanti kita kafirkan kalau terpenuhi syarat-syarat pengkafiran dan terangkat padanya penghalang-penghalang kekafiran. Kita berbicara tentang kelompok ini secara umum. Meyakini Al-Quran berubah, ini kekafiran. Meyakini Al-Quran kurang, ini adalah kekafiran. Karena keyakinan ini sangat-sangat betul-betul membuat kedudukan mereka goyang. Sebab ada dalam kitab induk mereka. Makanya mereka berusaha mengupayakan supaya sanadnya tidak diterima. Tetapi imam-imam yang lainnya tetap mengukuhkan sanad itu. Ahli-ahli ijtihad mereka tetap mengakui sanad itu. Akhirnya mereka pusing sendiri. Mau ditolak. Ya, tidak bisa. diakui salah, coba kita diserikitik terus di sisi itu, kalau dianggap berubah berarti ini apa ini? Salah Jibril, iya, salah Nabi Muhammad Sallam, Al Quran sah, semuanya salah, tidak ada Islam kalau begitu. Tidak hanya sampai di situ, orang Syiah bahkan mengaku bahwa di sisi iman mereka, dan ini banyak, ini jarang yang mengungkap dalam pembahasan-pembahasan Syiah, di sisi iman mereka terdapat semua kitab yang Allah telah turunkan. Taurat, Zabur, apa semuanya yang asli, bahkan yang tidak disebutkan dalam Quran itu ada sama imam mereka. Kemudian jangan lupa, mereka mengakui bahwa imam mereka mendapat wahyu. Karena itu muncul Mushaf Fatimah. Ada juga yang dikenal dengan Lauh, lembaran-lembaran Fatimah. Ini selain ini, semuanya datang melalui wahyu. Ini kekafiran yang sangat nyata. Kalau kita membacanya sekedar membaca kemudian tidak lahir kebencian terhadap perkara ini, ini sudah menunjukkan bahwa kita terkena penyakit. Sekedar membiarkan saja, berarti sudah masuk pikiran Syiah. Sebab efek dari kekafiran itu sangat mengerikan. Sekedar mengintengintengkan kekafiran yang jelas sebagai kafiran, itu sudah merusak agama kita. Yang harus muncul adalah kebencian terhadap kekafiran. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akidah mereka terhadap sunnah, kita cukupkan terhadap kitab Allah. Terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, baik, mereka terhadap sunnah Nabi SAW, mereka sudah mendudukkan imam mereka ini sederajat dengan Nabi, mempunyai jalur periwayatan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti ini, apalagi fungsi dari sunnah. Karena itu, kitab rujukan mereka yang terutama yang langsung sampai kepada Nabi, itu pun sanadnya dusta, itu sangat sedikit, banyak-banyak sampai kepada Ja'far As-Shadiq. Sebab apa? Itu cukup. Yang mereka yakini pada imam itu apa? Mereka langsung mendapatkan wahyu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini nampak jelas bahwa mereka betul-betul mengada-ngada dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka melihat kedustaan. Kedustaan-kedustaan itu betul-betul sebagai perkara yang sangat baik. Agama yang dibangun di atas kedustaan, maka akan melahirkan kefakiran yang beraneka ragam. Dalam keyakinan, dalam prinsip, dalam muamalah, dalam banyak perkara. Baik, alikhwa rahimakumullah. Selanjutnya, keyakinan mereka terhadap terhadap ijma, ijma kaum muslimin. Mereka mengatakan hujjah itu ada pada ucapan imam, bukan pada ijma. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, "Man qala bil kitab was sunnah wal ijma kana min ahli sunnah wal jamaah." Ini ukuran utama ahli sunnah wal jamaah. Siapa yang berucap dengan Al-Qur'an, dengan sunnah dan dengan ijma, maka dia sudah termasuk dalam ahli sunnah wal jamaah. Ini ukuran utama kesunahan seseorang. Kesunian seseorang, kesalafian seseorang ketika pegangannya adalah Al-Qur'an, sunnah dan ijma. Sementara Syiah, Al-Qur'an jangankan dijadikan hujjah, dibuatkan Al-Qur'an lain. Sunnah tidak ada nilainya. Perkataan imam, ijma, jangankan ijma, semuanya dikembalikan kepada perkataan imam. Ini perkara yang sangat mengerikan. Di antara semua kesesatan mereka, sumber semuanya pada keyakinan keimamahan ini. Yang kemudian berkembang, apapun ucapan imam, maka itu adalah keyakinan. Yang mana ucapan imam itu, mereka juga yang membuatnya. Siapa? Mereka yang mengada-ngadakan keyakinan keimamahan ini. Sama akhir dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat misalnya Ibnu Mutahhir. Ini kitabnya yang dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam Minhajus Sunnah. Al-ijma innama hiya hujjatun indana liihtimalihi ala qawlil ma'sum. Ijma itu nanti bisa menjadi hujjah kalau ucapannya al-ma'sum, imam mereka ada di dalamnya. Kemudian ada keanehan yang sangat aneh dalam melihat pendapat keumuman. Mereka mempunyai prinsip ar-rasyad, kebenaran itu ada pada menyelisihi al-ammah, orang-orang awam. Petunjuk itu ada pada penyelisihan terhadap orang awam. Orang awam itu siapa? Ya, ahlus sunnah selain Syiah. Karena itu, dalam beberapa riwayat mereka, mereka bertanya kepada imam mereka, ini ada dua pendapat yang berselisih dalam kitab mereka, mana yang saya ambil? Katanya yang kamu ambil yang menyelisihi orang awam. Kalau kedua-duanya menyelisihi orang awam, yang mana yang diambil? Kamu ambil pendapat yang dikuatkan oleh penguasa mereka. So, di situ akar Syiah termasuk kelompok teroris tingkat tinggi. Ini teroris nomor satu. Ini kelompok teroris nomor satu. Ini dasar agama mereka. Pendapat diambil dari dua pendapat ini yang merupakan pendapat kita, yang mana kedudukannya diselisihi oleh masyarakat awam. Tetapi sekarang lihat penguasa mereka, yang mana yang menyelisihi penguasa mereka, itulah yang dijadikan rujukan. Maka itu yang benar. Tapi kalau kedua-duanya menyelisihi penguasa mereka, ditanya lagi seperti itu, apa jawaban imamnya? Imam Ja'far dalam sangkaannya as-sadiqin, katanya tawakuf, diam menanti imam yang ditunggu. Sebab apa? Diam dalam penantian itu lebih baik daripada terjatuh dalam kesesatan. Dalam kesesatan. Di sini kita lihat dalam usul-usul mereka dalam melihat, pokoknya yang menyelisihi masyarakat kaum muslimin itu yang benar. Walaupun ini dalam kitab mereka, pendapat mereka. Coba lihat jemaah, kebencian. Mungkinkah yang seperti ini melahirkan? Baik, ini tentang ijma dan melihat pendapat. Sekarang perhatikan akidah mereka dalam usuluddin. Ini metode dalam melihat kesesatan. mau melihat kesesatan kelompok, lihat apa? Lihat sikap mereka terhadap masdar salah. Ini sesat, kalau memiliki ini sesat. Sesuai di atas ini, ahlu sunnah. Tinggal dilihat kesesatannya. Kesesatannya. Tauhid rububiyah, tulus. Asma wa sifat. Kita semuanya memahami bahwa dasar agama kita dan agama semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala tauhid, ibadah murni kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Tauhidkan Allah, jauh dari kesyirikan. Tapi coba lihat mereka dalam keyakinan terhadap perkara ini. Lihat satu, mereka meyakini bahwa nas-nas yang ada dalam Al-Qur'an tentang tauhid, mereka tafsirkan seluruhnya kepada makna keimamahannya Ali bin Abi Thalib dan turunan-turunannya. Ini saya tidak sempat menyebutkan riwayat-riwayatnya. Ini kesimpulan. Hanya yang teringat di antara riwayatnya ini, misalnya ya. Walaqad uhiya ilaik wa ila alladziina min qablik lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Ini wahyu kepada semua nabi dan rasul Allah. Semua dapat wahyu ini. Semua telah diwahyukan kepada engkau. Siapa engkau? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang sebelum engkau, semua nabi dan rasul sebelumnya. Apa wahyunya? Jika kamu melakukan kesyirikan, betul-betul habis seluruh amalanmu. Maksudnya jika kamu melakukan kesyirikan, kamu menetapkan imam selain imam ini, itu syirik. Tauhid adalah semua ayat-ayat tauhid, ibadah murni kepada Allah, artinya jadikan imam ini semua nas ini, lihat dalam kitab-kitab tafsir mereka, diantaranya lihat dalam kitab induk mereka ya, Al-Kafi, Al-Wafi, itu penuh dengan penafsiran ini keanehan betul. Kita insaf, kita adil, mau melihat kesesatan mereka, lihat apa yang mereka tulis dalam sesuatu yang mereka yakini sebagai sesuatu yang lebih sahih dari Sahih Al-Bukhari atau sama dengan Sahih Al-Bukhari. Keyakinan mereka yang lain, mereka meyakini bahwa dasar utama diterimanya amalan, kalau kita apa? Tauhid dan mutabah. Iya ini. Mereka dasar utamanya adalah siapa yang meyakini keimamahan 12 imam ini, termasuk yang ke-12 yang tidak pernah ada. Meyakini walayahnya mereka, mencintai mereka. Biar bagaimanapun baiknya amalanmu, sempurnanya amalanmu, hebatnya amalanmu, kamu mati dalam amalan itu, neraka kamu yang dapat, yang kamu dapatkan ketika kamu tidak meyakini keimamahan mereka. Dan biar bagaimanapun jeleknya, buruknya amalanmu, ia rusaknya amalanmu. Dan ini nyata yang ada pada mereka. Maka tetap kamu yang terbaik penghuni surga, sebab kamu meyakini keimamahan imam ini. Kenyataan kan demikian. Iya, sangat nampak itu. Ahlu sunnah senyumnya masya Allah, itu memberi bekas. Iya, tapi ahli bid'ah, orang-orang Syiah, senyum palsu betul. Wajah mereka hitam, gelap. Kebencian, kekafiran, kesyirikan. Iya, pancaran dalam wajah mereka. Sangat nampak. Perbuatan-perbuatan mereka, la ilaha illallah. Iya, lihat akibat kekejian-kekejian, akibat dari perzinahan. Itu tidak bisa dihitung. Berapa anak haram dalam istilah kita ya? anak yang lahir tanpa diketahui oleh bapak. Berapa anak haram yang ditanggung oleh negara Iran? Siapa perjinan? Iya, atas nama agama semuanya. Kekasihan yang sangat menjijikkan. Tapi bagaimanapun rusaknya. Iya. Tetap kalian yang terbaik sebab meyakini keimamahan ini. Dan mereka juga mempunyai jalan keluar yang lain untuk mengungkap sebab ini. Yaitu apa? Dengan melahirkan satu paham sesat lagi lainnya. At-tiriyah. Paham tanah. Maksudnya asal penciptaan. Orang Syiah asal penciptaannya dari tanah yang baik. Makanya masuk surga. Selain Syiah, asal penciptaannya dari tanah yang jelek. Dari asal ini berkembang. Ini keyakinan mereka. Keyakinan At-Tiniyah. Tanah ini. Ketika ada seorang dari mereka melihat, mengeluhkan kepada imam mereka. Oh, akhlaknya kita rusak, kita banyak pendusta, banyak begini. Sementara yang kita musuhi, baik amanah mereka. Nampak, mari kita lihat. Yes. Apa jawabannya? Ini akidah ini yang bermain. Sampai saja. Iya. Semua kebaikan mereka itu, sebabnya karena, ada unsur dari tanah kita yang kesana sedikit. Semua kejelekan yang kita miliki itu tidak lain karena sudah terimbas, bercampur dari tanah mereka. Coba lihat. La ilaha illallah. Di mana akal sudah? Ini tiniya. Mereka meyakini bahwa ini masih dalam akidah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Imam-imam mereka adalah perantara antara Allah dengan makhluk. Agama orang musyrik jelas murni. Haula'i syufa'a'una 'inda Allah, kata orang musyrik, mereka adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka justru jadikan imam mereka. Mereka meyakini, ini uraian dalam uluhiyah, imam-imam mereka mempunyai hak membuat syariat, menghalalkan, mengharamkan. Dan ini di sini berkembang kesesatan-kesesatan dalam ibadah. Iya, di antaranya mereka meyakini tanah kuburan Al-Husain itu obat semua penyakit. Kalau kita ada hadisnya Al-Habbatus Sauda, iya. Dawa likullida, Al-Habbatus Sauda adalah obat semua penyakit. Kalau ini tanah kuburannya Husain radhiyallahu anhu, ini obat semua penyakit dan penyelamat dari segala perkara yang menakutkan kita. Mereka dalam ibadah membuat syariat-syariat sampai membuat tandingan untuk Ka'bah, kuburan imam-imam. Mereka buat manasik sebagaimana manasik haji. Ada tawaf, ada sholat menghadap kubur, ada inkibab. Inkibab itu sudah dikubur, lengkap dengan bacaan-bacaannya, dibaca terus, tersungkur sujud, sampai betul-betul hati diserahkan kepada penghuni kubur. Itu harus sebagai aturan dalam manasik mengunjungi kubur ini. Dan ini lebih afdal dari haji. Ada keutamannya juga. Sekali melakukan ini sama dengan sekian puluh kali haji. Atau sekian ratus kali haji. Bahkan ada yang ribuan kali haji. Mereka buat hadis-hadisnya akan keutamaan ini. Coba lihat bagaimana mereka dalam tauhidullah. Dalam la ilaha illallah. Gugur. Hancur la ilaha illallah dari awal sampai akhir. Semuanya kembali kepada imam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi keanehan-keanehan di situ. Kita tidak sempat mengungkapnya. Tapi ini sudah cukup membuka mata akan perkara ini. Baik, dalam rububiyah ini sangat mengerikan. Dalam rububiyah imam-imam mereka sudah didudukkan sama dengan Allah, bahkan lebih dengan Allah. Imam-imam mereka menguasai ini, menguasai ini, angin, hujan, apa semuanya mereka berhak sehendaknya. Imam-imam mereka bahkan bisa hidup, bisa menghidupkan, bisa mematikan. Imam-imam mereka banyak perkara-perkara rububiyah katanya sudah diberi kepada imam mereka. Ini dalam kitab-kitab induk mereka. Dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah adalah imam itu sendiri. Nama-nama Allah adalah imam itu sendiri. Sekarang perhatikan pokok utama kesesatan mereka. Mereka bersendiri dalam usul-usul kesesatan. Yang pertama, al-imamiyah. Ini sering kita ungkap tadi. Keimamahan ini. Keimamahan ini. Ini bersendiri mereka. Ini bersendiri dari sisi jalur 12. Tetapi kesesatan dari sisi imamiyah ini banyak. Islam jamaah dari sisi imamiyah. Kelompok teroris dari sisi imamiyah juga. Itu imamiyah. Kelompok-kelompok hizbiyun, sururiyun, itu dari sisi imamiyah juga. Keimamahan yang dikejar. Dari sisi ini juga. Hizbut Tahrir juga dari sisi imamiyah juga. Hanya jalurnya berbeda-beda. Tarekat Sufiyah sesat dari sisi juga ini, imamiyah. Hanya siapa imamnya berbeda-beda dalam penentuannya. Jadi, baik. Imam, ucapannya, ininya, semuanya. Al-Quran dan Sunnah terpental. Kalau imam sudah berkata. Hati-hati kita. Kita mengingkari ini, tapi hati-hati. Kalau ada orang yang kita tokohkan, dan kalau sudah dia yang berkata, walaupun sangat nampak jelas di hadapan kita kebenaran, kita tolak kebenaran itu. Apa bedanya dengan keimamahan ini? Apa bedanya? Akal dimatikan, tidak mau melihat kebenaran. Usmatul imam, kesucian imam, ini tersendiri mereka. Banyak kelompok mengangkat imam, tetapi tidak menganggap imamnya suci. Ini mereka luar biasa, kesucian yang teramat luar biasa. Kemudian, usul mereka yang sangat mendasar. At-taqiyya, ladina liman la taqiyatalah, kata mereka. Ini dalam hadisnya mereka. Tidak ada agama bagi mereka yang tidak mempunyai taqiyah. Ini agama, ini prinsip agama mereka yang membuat sangat repot menghadapi orang Syiah. Kamu bawakan ini, bawakan ini. Nanti ucapannya, saya tidak seperti itu. Demi Allah bahkan. Dianggap begini, saya salat bersama kalian. Saya puji Abu Bakar, Umar, apa semuanya. Di hadapan kita. Sebab apa? Justru itu agama. Nampakkan kebohongan. Itu agama. Kamu dapat pahala dengan penampakan itu. Dan kita sudah jelaskan. Asal semua kesesatan adalah al-kadzib. Ini dia. Pangkalnya yang betul-betul mengakar ada pada Syiah. Repot betul menghadapinya. Karena itu banyak sekali orang tertipu. Mau melihat keberadaan Iran yang ada sekarang. Kita hanya mengandalkan berita. Iran melawan Amerika. Khomeini, Khawrah, Khomeiniya. Bangkitan negeri Islam. Kedustaan, kedustaan, seluruhnya kedustaan. Atas nama kesesatan, kesesatan ini. Iran ingin melawan siapa? Orang Yahudi, Israel, mustahil. Akarnya sama. Justru di Iran orang Yahudi itu tenang. Ahlus Sunnah tidak akan pernah tenang dan berapa banyak imam ahli Sunnah yang terbunuh di sana. Mereka bersaudara, sama asalnya. Kedustaan ini. Kita sulit. Banyak yang tidak bisa melihat ini. Kemudian pokok yang sangat mendasar, ini al-mahdiyah, al-ghaibiyah. Kita sudah jelaskan. Ini Imam al-Muntadhir. Ini sangat banyak. Coba lihat ikhwah. Hebatnya keyakinan sesat ini. Di awal meninggalnya Al-Hasan Al-Askari, imam yang ke-11, itu sudah keraguan yang sangat mendasar merasuki mereka. Sebab tidak ada imam, itu pasukan mereka. Nanti ada agama ini kalau ada imam. Sementara ini jelas tidak punya anak. Syaitan bisikkan, ada, tersembunyi. Keraguan ini hilang lagi sedikit demi sedikit. Tetapi di waktu itu dalam kitab mereka disebutkan bahwa yang bersembunyi ini qarib, sangat dekat. Dekat akan muncul. Dengan sebab dia bersembunyi karena takut terhadap musuh-musuh. Sebab masih kecil, bagaimana kalau terbunuh? Siapa melanjutkan keimamahan? Kata mereka dekat, sementara sudah berapa ratus tahun ini, bahkan ribuan tahun belum muncul. Coba lihat, yang saya ingin memperjelas bagaimana hebatnya mereka dalam menutup keraguan yang sangat mendasar ini. Jelas sekali orang ragu. Siapa yang memahami ini pasti ragu. Tapi hebatnya mereka menutup akalnya manusia itu. Inilah kemerian kaum Syiah. Jauh sendiri. Ini berapa ratus tahun bisa bertahan sampai sekarang. Dan di zamannya Khomeini, itu yang menyebabkan Khomeini merubah perkara ini sedikit, bukan karena kurang berhasil mereka meyakinkan keyakinan ini, tidak. Tapi Khomeini ingin berkuasa lebih, ingin mempunyai kedudukan seperti imam ini. Dibuatlah aturan, dia yang menjadi. Karena itu, Khomeini dalam kitab-kitabnya bukan hanya meyakini, ini saya langsung hubungkan pembahasan dengan zaman sekarang. Khomeini dalam kitab-kitabnya Al-Hukuma Islamiyah, beberapa kitab-kitab lainnya, bahkan ada kitabnya dia yang langsung berhubungan dengan pendalaman hati. La ilaha illallah. Sufiya yang betul-betul ghulu, wihdatul wujud, ittihadiyah, ada dan dia yakini. Kemudian dia bahkan menyatakan dalam Al-Hukuma Islamiyah, Khomeini mengatakan bahwa imam mereka mempunyai kedudukan di atas para nabi, mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh nabi dan rasul. Ini Khomeini yang ungkap keyakinan ini yang ada dalam kitab-kitab induk mereka. Jadi hubungan terdahulu dengan sekarang itu sangat kuat, erat, luar biasa, bahkan berkembang secara hebat luar biasa. Lihat takiyah. Ini takiyah ini, Khomeini punya pembahasan tersendiri. Menguatkan takiyah ini, membela takiyah ini. Kemudian akidah raja'ah. Kita sudah jelaskan tadi, perkara yang mengkhususkan mereka raja'ah. Apa tadi raja'ah? Keyakinan? Keyakinan bahwa sebelum kiamat, raja'ah kembalinya manusia kepada kehidupan dunia. Dan yang kembali itu satu, imam-imam mereka. Yang kedua, penguasa-penguasa muslim yang merampas hak-haknya para imam. Kemudian yang ketiga, keumuman manusia yang terbagi dua, manusia yang mencintai mereka dan manusia yang membenci mereka. Ini semuanya dibangkitkan. Semuanya dibangkitkan untuk apa? Dikisas oleh imam-imam mereka. Ini raja'ah. Dongeng-dongeng yang sangat jelas bagi dongeng. Kemudian akidah az-zuhur. Itu tadi akidah raja'ah. Mereka sampai mengatakan, misalnya dalam dalam banyak riwayat mereka, itu mereka mengatakan laisa minna man lam yu'min bikarratina, bukan termasuk dalam golongan kami yang tidak mengimani berulangnya kami. Ibnu Badawi dalam I'tiqadat ada kitab mereka yang mereka sangat sakralkan. I'tiqadat memuat keyakinan-keyakinan mereka. Beliau mengatakan apa? Pengarangnya mengatakan i'tiqaduna fir raja'ah annaha haqqun. Keyakinan kami terhadap ar-raja'ah bahwa dia betul-betul hak nyata. Ini lebih hebat ya dari keyakinan orang-orang Hindu, Buddha dan semacam itu ya. Nanti meninggal orang ini, nanti dia akan kembali dalam penitisan. Dalam penitisan. Kali ini raja, semuanya manusia dibangkitkan sebelum hari kiamat. Ini bangkit, betul-betul bangkit. Selanjutnya, keyakinan yang khusus hanya mereka memiliki az-zuhur. Ini selain raja. Az-zuhur selain raja. Kita sudah ungkap juga. Itu apa? Nampaknya apa? Kemampuan imam untuk menampakkan di diri. Dan di sini syaitan dari kalangan jin sangat pandai bermain. Dia datang dalam bentuk imamnya. Disaksikan. Kalau sudah disaksikan, tambah yakin. Banyak riwayatnya. Dari sini juga periwayatan. Mereka punya jalur sanad, tidak perlu jalur sanad. Mereka bisa bertemu seenaknya dengan imam-imam ini, dengan bapak-bapaknya, dengan Rasulullah SAW. Tidak perlu jalur sanad. Sebab mereka meyakini az-zuhur ini, kemampuan imam dengan sekehendak hati mereka untuk kembali dalam kehidupan dunia. La ilaha illallah. Ini perkara yang sangat luar biasa menjijikkan. Pernah dengar kisahnya bapaknya Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Amr bin Haram radhiyallahu anhu. Bapaknya Jabir terbunuh kesalahan. Kaum muslimin mengira musuh, terbunuh dalam peperangan itu, tapi tetap teranggap sebagai syahid. Jabir radhiyallahu anhu sedih. Akhirnya Nabi hibur huyurannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, singkatnya, inginkah saya beritahu kepada engkau apa yang Allah katakan kepada bapakmu? Jadi Allah berbicara kepada bapaknya Jabir. Jadi kalau kita ditanya, siapa manusia yang Allah bicarai selain Nabi dan Rasul sebelum hari akhirat? Siapa? Bapak Jabir, Abdullah. Allah sudah berbicara padanya sebelum hari akhirat. Nabi sebutkan, bagaimana bicaranya Allah? Allah katakan, minta. Disuruh meminta sebagai tambahan kenikmatan yang sudah mereka rasakan. Sebagai syuhada. Sebab syuhada ini apa? Ruh-ruh mereka seperti berada dalam burung-burung yang bisa masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan yang sangat luar biasa. Suruh meminta. Apa dia minta bapaknya Jabir? Minta supaya dihidupkan dalam kehidupan dunia untuk kemudian meninggal sebagaimana dia meninggal sebagai syahid. Karena nikmatnya meninggal sebagai syahid. Ini Allah yang suruh. Dan setelah meminta, Allah subhanahu wa ta'ala tidak penuhi permintaannya. Sebab keluar dari ketentuan mustahil. Ada manusia sudah masuk, sudah di alam barzah, keluar lagi. Sementara mereka meyakini, ini sekehendaknya. Biar beberapa kali. Sesuai dengan kehendak. Bukan lagi kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Coba lihat, bagaimana kedudukan iman ini. Kita bisa memahami bahwa pangkal kesesatan itu keyakinan mereka terhadap imam ini. Dan semakin leluasa mereka dalam mengeluarkan segala kesesatan itu, imam itu tidak ada. Karena itulah agama ini adalah sasaran empuk semua agama sesat untuk merusak Islam. Masuk semua ajaran sesat. Yahudi, Nasara, Hindu, Bud, semua agama sesat. Dulu sekarang, ya kalau mereka tahu juga sudah sesat yang akan datang, dimasukkan juga. Hanya mereka tidak tahu kejadian yang akan datang. Masuk, ada dalam kitab-kitab mereka. Sebab tidak ada cinta. Semuanya atas nama imam. Imam yang tidak ada, yang hanya diada-adakan. Dan luar biasa banyaknya jalur syahwat, kedudukan, kebaikan, ketentraman dunia melalui keyakinan ini. Tidak ada negeri iman, tidak ada negeri Iran itu kecuali karena keyakinan ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-bada, keyakinan lain yang khusus. Sampai-sampai mereka mengatakan dalam meyakini keyakinan ini, tidak pernah Allah disembah dengan sesuatu yang lebih hebat seperti al-bada, keyakinan al-bada ini. Ini keyakinan yang disebutkan oleh langsung dalam kitab utama mereka, Al-Kulaini, iya, dalam Al-Kafi. Sampai-sampai mereka membuat banyak bab tentang al-bada ini dalam kitab-kitab mereka. Dalam Biharul Anwar juga banyak hadis tentang ini. Iya. Baik, al-bada yang mereka maksudkan, bada asalnya bermakna nampak. Iya. Dhahara. Sesuatu yang nampak setelah sebelumnya kabur. Itu namanya bada'ah. Kalau kita dari kejauhan ingin memasuki sebuah kota, belum nampak. Begitu sudah dekat, mulai nampak. Begitu jelas, iya, itu bada'. Nampak bagi kita. Setelah sebelumnya kita betul-betul tidak mengetahuinya, tidak nampak. Itu dalam pandangan, dalam pendapat juga demikian. Bada'ah. Iya. Iya. Muncul dalam pikiran saya. Sekarang saya bada'ah untuk saya, bada'atu untuk saya, itu artinya bada'atu, saya sekarang berpendapat dalam pendapat itu artinya sebelumnya saya belum pahami pendapat ini. Iya. Tapi sekarang muncul. Ini penggunaan makna bada. Dan mereka inginkan dalam keyakinan ini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat bada. Disandarkan kepada Allah. Ini hakikatnya adalah menyandarkan kepada Allah kebodohan akan perkara sebelumnya. Dalil-dalil mereka ini, hati-hati ya, ini keyakinan ini sangat-sangat mengkafirkan. Tetapi mereka mempunyai syubhat yang sangat berbahaya. Di antaranya mereka mengambil dalil, Allah menghapus apa yang Allah kehendaki, Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki. Yamhullahu ma yasha wa yuthbitu ma yasha. Allah menghapus apa yang Allah kehendaki, Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki. Hukum nasakh juga itu dalil yang sangat luar biasa itu. Hati-hati. Nasakh. Ada hukum yang Allah telah turunkan, kemudian Allah hapus hukumnya. Mereka katakan itu bada. Nampak bagi Allah sesuatu yang baru. Kemudian ditetapkan. Artinya sebelumnya Allah tidak tahu. Ini kesesatan yang sangat nyata. Allah menghapus, Allah menetapkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah, hikmah Allah. Allah sudah tahu semuanya. Apa yang terjadi, apa yang sebelumnya, kenapa Allah hapus, kenapa Allah tetapkan? Allah Subhanahu wa taala tahu perkara itu. Semuanya Allah tetapkan sesuai dengan hikmah dan keadilannya. Allah tetapkan hukum ini dan nanti akan berubah. Allah sudah tahu semua itu dan Allah jadikan proses perubahan hukum ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang kembali padanya hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini al-bada. Baik. Kemudian akidah tiniyah kita sudah sebutkan. Akidah tiniyah, akidah keyakinan tanah itu. Ini sangat-sangat mengerikan. Yang saya katakan tadi, ingin berdusta, tidak pandai berdusta. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, iya. Syiah yang ada sekarang itu pertama, mereka sangat membenarkan dan terikat terhadap mahdar talaqqi mereka yang empat dan yang empat selanjutnya. Bahkan mereka tambah sesuatu yang mereka dudukkan sama dengan yang delapan ini. Karena itulah, keyakinan-keyakinan sesat ini tidak bisa dilepas dari apa yang ada sama mereka. Mereka mengatakan, sebagian mereka mengatakan, oh tidak ada keyakinan itu. Tetapi di sisi lain mereka mengatakan, kitab ini kitab yang paling sahihnya tadi. Padahal keyakinan ini tak ada kitab itu. Kenapa? Ya, takiyah. Tidak ada agama tanpa takiyah. Semakin banyak bertakiyah, semakin banyak pahala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok Syiah yang ada sekarang itu sangat erat hubungannya dengan Syiah-Syiah terdahulu, bahkan berkembang kesesatannya. Dan sekarang mereka sudah mempunyai daulah ayat. Negeri ayat, ayatullah. Ini negeri ayat-ayat ini. Negeri ini jamaah, iya, hasil rancangan syaitan, jin dan manusia. Di antara pemimpin yang terbesar Khomeini. Ini sangat menjijikkan makar-makarnya. Keyakinan-keyakinan Khomeini dalam kitab-kitabnya sangat jelas. Kesesatan-kesesatannya, bagaimana pembenaran dia terhadap kitab-kitabnya sangat jelas. Bahkan dia tambah yang tadi saya sudah sebutkan. Khomeini melihat ada kesempatan besar melalui kemenangan dia ini untuk mengganti kedudukan Imam Al-Muntadir. Sebab dalam akidah mereka yang ada sekarang, ibarat Imam Al-Muntadir punya apa? Punya kedudukan yang sangat hebat. Bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Yang lainnya tidak boleh. Pengganti itu hanya ditetapkan dalam batas-batas tertentu. Iya. Tapi ya minimal hartanya sudah masuk semua sama si pengganti. Tetapi batas-batas dalam apakah sudah pantas berjihad atau tidak, tidak boleh kecuali setelah imam datang. Apakah sudah pantas kita menyerang atau tidak, tidak boleh kecuali setelah imam yang mengizinkan. Ini dinanti terus. Makanya mereka harapkan betul penantian yang sangat hebat, sampai-sampai penantian ini memberikan pengaruh yang hebat dalam syiar-syiar mereka. Syahadat mereka ada tambahan ini imam. Azan mereka ada tambahan doa supaya imam disegerakan. Sering-sering mereka membuat ini. Bahkan sholat, walaupun tidak sholat Jumat, dalam menanti di lubang itu. Kenapa susahnya masuk saja ke lubang itu? Ya sehari di situ ada atau tidak? Hanya ini lubang yang terjaga. Para pengganti yang tidak mau kehilangan ketahuan kedustaannya kan terus menjaga. Akan dibuatkan aturan-aturan. Masuk ke situ, sampai di mana, bagaimana ininya, takutnya, sesuatu. Dibuatkan seluruhnya. La ilaha illallah. Setiap perkara yang bisa membuat mereka jatuh, dibuatkan lagi syariat. Setiap perkara yang bisa membuat jatuh, dibuatkan lagi syariat. Kemudian ketika ada perkara yang semakin bisa menambah hasrat keduniaan dan kekuasaan mereka, yang bisa dengannya mereka dianggap sebagai Tuhan, maka mereka buatkan di jalur. Sampai harus merubah kedudukan imamah ini. Imam 12 yang dinanti ini sampai harus dibatasi sudah. Dianggap seolah-olah tidak ada. Diganti kedudukannya oleh muncullah daulah ayat-ayat ini. Ditetapkan ahli-ahli Iya. Oh, dan ahli-ahli ini la ilaha illallah. Mereka sendiri akui. Iya. Sebelum dibentuk oleh Khomeini ini, mereka orang-orang yang menampakkan zuhud luar biasa. Begitu dibentuk, luar biasa perubahan total. Dari zuhud bermewah-mewah, bermegah-megah. Sebab harta yang masuk luar biasa. Iya. Fatwa mereka adalah agama. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit dari usul-usul Syiah. Yang sangat mengerikan adalah negara ini sangat gencar dalam upayanya menyebarkan agamanya. Ini pengkaburan fakta sangat luar biasa mereka upayakan. Yang terakhir ini, perkembangan, kita tidak tahu lagi berapa pelajar S1, S2, bahkan lebih dari itu. Berapa pegawai, berapa aparat, berapa orang pemerintahan, pemuda-pemudi yang disiapkan sarana belajar gratis, mau mengambil gelar gratis, dengan bayaran gratis, bahkan dengan ya ada gratis yang nikah mut'ah juga. Mereka jerat manusia dengan cara-cara seperti itu. Mereka tahu siapa yang punya agama sedikit. Sebab apa? Mereka punya takiyah. Ini penggunaan takiyah. Kalau orang ketemu dengan orang Syiah yang betul-betul sesat, kalau mereka sudah gunakan takiyah, kita akan melihatnya seperti sunni yang betul-betul hebat sunnahnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah dari sejarah kaum Syiah ini, kita banyak melihat banyak perkara, di antaranya perkara yang saya ingin tambih dalam kesempatan singkat ini. Ada syaitan dari kalangan jin dan manusia yang terus berusaha atas nama agama yang benar. Yes. Atas kebaikan dan kebaikan untuk menyesatkan manusia. Di kalangan dan di tubuh Ahlus Sunnah, jangan harap akan lepas dari perkara itu. Jangan harap orang-orang Syiah tidak akan masuk ke dalam tubuh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mustahil kalau tidak. Jangan terpedaya. Ini kenyataan yang kita tidak bisa pungkiri. Walaupun Ahlus Sunnah adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling baik dalam bersikap kepada orang, mereka tidak mengutamakan su'udzon. Mereka mengutamakan husnudzon. Mereka mensikapi manusia sesuai dengan zahirnya. Mereka tutup sangkaan-sangkaan. Tetapi harus ada kewaspadaan. Allah berfirman, khudu hidrakum. Ambil kehati-hatian kalian. Ambil kewaspadaan kalian. Kalian harus berada di atas kewaspadaan. Bukan buruk sangka, tapi harus waspada. Bagaimana kewaspadaan? Kuatkan diri di atas ilmu. Di sini juga kita melihat dari banyaknya upaya, hebatnya upaya mereka. Ini sangat luar biasa, ya Tuhan. Upaya mereka dalam menyebarkan agama mereka itu atas nama agama, atas nama negara, melalui budaya, bukan atas nama Syiah. Budaya Iran. Dan budaya Iran itu dikenal sebagai apa? Budaya orang-orang terdahulu. Ya, kita pelajari dalam sejarah kita. Bagus, digali budaya ini. Di kampus-kampus mereka membentuk maktabah, perpustakaan khusus mengumpulkan buku-buku mereka atas nama budaya atau pendidikan atau pertukaran pengetahuan, yang kemudian tempat-tempat ini menjadi markas penyebaran kesesatan-kesesatan. Dan ingat, kelompok Syiah adalah kelompok yang sangat ahli dalam mengadu domba. Sangat ahli dalam mengadu domba. Mereka ahli makar nomor satu. Walaupun darah kaum muslimin mengalir berapapun banyaknya. Dalam peristiwa datangnya kerajaan apa? Bangsa Tatar ingin menyerang kaum muslimin. Wazir raja yang sudah diberikan kebaikan-kebaikan oleh raja yang sunni selama belasan tahun, ini ternyata dimanfaatkan oleh wazir yang syiah ini. Ini nanti akan dijelaskan oleh jawab lebih jauh. Dimanfaatkan oleh dia untuk apa? Untuk merongrong negara. Dia yang mengatur sampai terjadi penyerangan. Saya tidak berani bangsa Tatar menyerang. Gimana caranya? Dia sebagai wazir berpuluh tahun, belasan tahun, jumlah pasukan yang awalnya ratusan ribu, dia potong gajinya, dia kurangi, dia hilangkan namanya, sampai hanya sekitar 10 ribu. Ratusan ribu sampai hanya sekitar 10 ribu. Setelah ini sudah siap? Yes. Dia kirim surat datang menyerang, tapi dengan cara seperti ini. Sementara dia di dalam tetap menyatakan bahwa mereka yang mau datang itu orang yang baik, mereka ingin berdamai, mari kita sambut keluar. Akhirnya disambut keluar, terjadi pembunuhan, khalifah pun terjadilah habis, tidak ada kekuasaan, tidak, sebab yang keluar itu para panglima, semuanya sudah dibunuh. Kemudian mereka masuk, senatnya saja yang membunuh. Sampai-sampai dikatakan itu zaman jutaan manusia, darah itu seperti mengalir. Yang selamat hanya yang masuk ke dalam rumah wazir ini, atau yang masuk ke rumahnya orang Yahudi dan Nasara, selamat seluruhnya. Selain itu senatnya mereka bantai, lelaki, wanita, sepuas hati. Selama berhari-hari, disebutkan sampai sepekan, pembantaian-pembantaian besar-besar. Semuanya Syiah yang mengatur. Mereka sangat-sangat luar biasa. Dalam makar. Karena itu jamaah, kesatuan ahli sunnah wal jamaah itu jelas dalam Quran dan sunnah. Sebab semuanya di atas tauhid. Dan tauhid itu adalah pengikat yang paling hebat. Tapi kenapa sampai sangat hebat perpecahan? Mana ketauhidan yang sangat hebat dalam mengikat itu? Kita ragu? Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguh persaudaraan itu, orang-orang yang beriman itu saja yang bersaudara. Sebab disitulah kebahagiaan dalam persaudaraan. Ini didasari oleh ketauhidan. Atau mungkin sebabnya, selain dari makar ini, kajian tauhid kita yang lemah. Kita hanya tertarik dalam kajian-kajian fitnah. Atau yang membahas tentang firqah, kelompok-kelompok ini bagus, supaya hebat hantam-menghantam. Tapi kajian tauhid, pembersihan hati, bagaimana penghambaan yang sebenarnya, bagaimana mewujudkan cinta yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Cukup ukur tauhid kita jamaah. Seberapa semangatkah kita untuk salat subuh? Seberapa semangat kita untuk salat subuh? Ini ukuran yang sangat mendasar. Tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari ukuran ini. Sementara jelas, yang berat melaksanakan salat subuh hanyalah orang munafik. Tauhid menggugurkan kemunafikan. Lihatlah diri jemaah, perbaiki diri. Manfaatkan betul kajian. Fokus dalam pembinaan akidah, ketauhidan, usuluddin. Ahlus sunnah sangat memerlukan tauhid untuk menghadapi berbagai bencana, menghadapi berbagai serangan, untuk menghadapi kekuatan kelompok-kelompok sesat yang terus menyerang dan menyerang. Ahlus sunnah terus berusaha dipecah. Bahkan ahlus sunnah adalah menjadi sasaran utama dalam semua, dari semua serangan semua kelompok. Dan mereka tahu kenapa diarahkan ke ahlus sunnah. Sebab syaitan, jin dan manusia mengetahui disinilah pangkal kebenaran itu. Pangkal kebenaran. Tidak ada yang bisa mengingkari kebenaran ahli sunnah. Kebenaran dakwah ahli sunnah. Tidak ada yang bisa mengingkarinya. Jelas, benar, hak. Hanya kita yang mengaku, belum tentu betul-betul di atas pengakuan. Kembali kepada asal pembahasan kita. Sibuk. Jujur dalam pengakuan. Jujur ini pembuktiannya satu. Satu pintu pembuktiannya. Kalau kita kalah di sini, pasti kalah selanjutnya. Apa itu? Sikap terhadap ilmu dan majelis ilmu. Sebab itu pintu semua kebaikan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Bukhari Muslim. Syarat dan jawaban syarat. Nabi tegaskan ilmu ini. Siapapun yang Allah inginkan padanya kebaikan. Ini syarat. Kebaikan apapun. Jawabannya adalah yufaqihhu. Allah pahamkan dia fid din, tentang agama. Ya fiqhi kita. Apa itu fiqhi jamaah? Fiqhi itu bukan sekedar hadir dalam majlis. Fiqhi itu bukan sekedar hafal. Fiqhi itu bukan sekedar mendengar, membaca buku, mendengarkan kaset. Fiqhi itu adalah kekuatan ilmu yang tertanam kuat di dalam hati, yang menjadi pandangan dalam kehidupan kita dalam melihat kenyataan, yang menjadi penggerak kita dalam beramal. Fiqhi seseorang adalah penentu amalannya. Fiqhi seseorang adalah kekuatan dia dalam menghadapi peristiwa yang dia alami dalam kehidupannya. Itu fiqhi. Sebab kadang kita mengetahui pembahasan sabar, tapi begitu kita yang dapat musibah, masih bisa bersabar? Lupa ayat-ayat dan hadis itu, padahal kita ceramahkan hampir di setiap saat. Kita lupa. Berarti apa? Nol dalam fiqhi, atau rendah dalam fiqhi. Kita baru menghafalnya. Baru menghafalnya. Ilmu masuk jamaah melalui proses ta'qilun, kemudian tadakkarun, baru selanjutnya menjadi taktakun. Disitulah ilmu bermanfaat. Iya. Ini diambil dari 3 ayat yang menjelaskan 10 wasiat dalam surah Al-An'am. Di ayat yang pertama Allah menjelaskan 5 wasiat dan Allah akhiri dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Kemudian Allah menyebutkan 4 wasiat dan di akhiri dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Kemudian Allah menyebutkan 1 wasiat dan Allah akhiri dengan firman-Nya dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. 10 wasiat tetap Allah akhiri dengan firman-Nya, itu yang Allah wasiatkan kepada kalian. Hanya berbeda ayat yang pertama la'allakum ta'qilun, supaya kalian ta'qilun. Kemudian la'allakum tadhakkarun, supaya kalian tersadar, teringat. Selanjutnya la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Para ulama memberi ilmu yang mendalam di sini bahwa jalan takwa harus melewati ta'qilun, baru tadhakkarun, baru selanjutnya tattaqun. Apa ta'qilun itu? Ta'qilun bersumber dari kata akal. Akal itu simpul. Saya mengikat. Iya. Kalau saya katakan i'tilidabba. Iya. Akali itu tunggangan. Artinya apa? Ikat dia. Dari sini maka asal mana ta'qilun? Kalau dalam terjemahan, supaya kalian paham. Tapi kalau kita pahami makna ta'qilun asalnya, yang dimaksudkan adalah paham yang terikat. Iya. Jadi paham, kita mendengarkan ilmu yang benar, terikat, itu ta'qilun. Kalau baru sekedar dengar, dengar dalam pengajian, wih bagus ceramahnya itu, saya tersentuh apa. Kemudian setelah keluar, apa yang tadi itu ya? Ini lah ta'qilun ini. Baru sekedar disentuh-sentuh. Belum ta'qilun. Sementara ta'qilun adalah proses awal. Cermati ini jamaah. Supaya kita bisa melihat di mana kadar diri kita. Ilmunya salafus saleh luar biasa dahsyatnya. Tapi banyak di antara kita tidak mampu melihat kedahsyatan itu. Kenapa? Kadar ilmu. Proses ta'qilun rendah. Ta'qilun adalah ilmu yang terikat sudah. Dari sinilah lahir proses tadakkarun. Ilmu yang tertanam, terikat ini menjadi pengingat. Sebab di antara orang yang memahami ilmu, ketika diingatkan, tidak semuanya langsung sadar, kan? Ini diproses lagi, supaya ilmu itu menjadi pengingat dia. Kalau sudah mampu menjadi pengingat, menyadarkan dia, disanalah lahir takwa, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Takwalah penyelamat dari neraka. Takwalah yang menyelamatkan kita dari neraka. Ilmu itu betul-betul menjadi benteng penyelamat. Ini memerlukan usaha dari semua pihak. Kerjasama, ta'awun, keikhlasan dalam ta'awun. Doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kesungguhan dan kesabaran kita. Untuk kebaikan kita, keluarga kita, masyarakat kita, kaum muslimin di Indonesia, bahkan umat manusia. Dakwah al-sunnah adalah dakwah penuh rahmah yang diinginkan dari apa yang mereka percaya, supaya mereka merasakan nikmatnya, indahnya Islam ini, penuh rahmah. kemudian mereka inginkan supaya manusia yang lain pun merasakan nikmat indahnya, hebatnya rahmat dalam Islam ini. Ini diinginkan. Dan ini betul-betul memerlukan usaha besar, usaha besar. Kalau kita sibuk, hanya membantah satu dengan yang lainnya. Jangankan bagaimana mewujudkan usaha ini, bagaimana memahami tauhid saja kita kacau. Tidak semua ustaz itu pernah menyelesaikan pembahasan kitab tauhid dalam kajiannya. Kalaupun sudah pernah, tidak semuanya menyelesaikannya membaca Fathul Majidnya. Kalau sudah pernah selesai, berapa kali? Sementara syekh-syekh yang ada itu kadang mereka dalam membahas Fathul Majid selesai dibahas lagi sampai berulang. Setiap mereka ulangi dapat ilmu lagi. Ini dalam rangka apa? Menanamkan tauhid. Di antara ustaz betul-betul tidak paham kasus syubhat. Ini ilmu tentang syubhat orang-orang musyrik. Ini ilmu dasar ini. Tetapi luar biasa dalamnya. Saya dengar sendiri, maksudnya tidak paham ini. Dan ini benar, kitab yang berat. Saya sendiri nanti paham-paham sedikit. Itu setelah mengajarkannya selesai beberapa kali. Baru paham-paham sedikit. Belum bisa melingkup seluruhnya. Nanti dibaca lagi, teringat, dipahami. Ketika dibaca, dipahami. Adapun mengakar, belum. Kita perlu ulangi lagi. Dalam rangka mengakarnya tauhid itu. Supaya kita semakin merasakan nikmatnya ini agama. Tauhid adalah segalanya dalam kehidupan kita. Ini yang terutama dalam dakwah kita. Kadang di antara kita menyampaikan dakwah tauhid, tetapi tidak membekas bagi orang. Padahal ayat dan hadisnya sama. Kenapa tidak membekas? Sebab pendorong penyampaian ayat dan hadis itu kurang dilandasi oleh kekuatan tauhid. Kurang dilandasi oleh kekuatan keikhlasan. Di antara kita ada yang menyampaikan pembahasan tauhid sebab apa? Mau menghantam. Bukan ingin memahamkan masyarakat tentang indahnya keikhlasan. Ini musuhnya, ini pelaku syirik. Hantam nanti. Dia sampaikan ayat-ayat, tapi maksudnya apa? Sekedar untuk memujukkan orang. Bukan dengan ayat-ayat itu dia ingin menarik orang, memahamkan orang supaya bisa merasakan nikmatnya akhir dalam tauhid ini. Sama ahli dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa bisa seperti ini? Banyak di antara kita jamaah menyepelekan tauhid. Kita menuduh jamaah tabligh ini dan semacam itu menyepelekan tauhid. Sementara lihat tauhid kita. Coba lihat Ibnu Qayyim dalam membahas tauhid, satu-satu pembahasan, Ibnu Qayyim mengatakan tauhid itu adalah perkara yang paling halus, paling jernih, paling bersih, paling bening. Itu tauhid. Ini sifat tauhid yang diungkap oleh Ibnu Qayyim. Sekecil apapun perkara pasti terdeteksi oleh sesuatu yang sangat putih, jelas? Oleh sesuatu yang teramat bening, jelas? Itu tauhid. Karena itulah orang yang bertauhid. Pandangan sesaat, padahal termaafkan kan, pasti berpengaruh dalam tauhid. Walaupun termaafkan dalam hukum, catatan dosa. Tapi efek itu terdeteksi karena jernihnya tauhid. Ucapan satu kalimat yang salah pasti mempengaruhi tauhid. Dan orang yang mempunyai kekuatan tauhid yang besar, hebat, yang mampu mendeteksi, begitu terdeteksi, segera dihapus. Tapi kalau kita menyepelekannya, membiarkannya, terlalai dengan keindahan dan kehebatan tauhid kita, ada yang seperti itu. Sudah punya kekuatan hebat dalam mendeteksi, melihat. Tetapi apa? Tidak punya kekuatan untuk menghilangkan. Akhirnya, setitik debu bertambah bertambah, kemudian mengakar, sulit sudah dihilangkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari ahli sunnah wal jamaah kaum muslimin, bangkit terhadap serangan-serangan yang diarahkan kepada mereka dengan fokus betul-betul mempelajari agamanya, jujur dalam mempelajari agamanya, kembali kepada Quran dan sunnah, di atas paham salafus saleh, kembalikan kepada diri sebelum orang lain, dan di sanalah seseorang akan mampu melihat orang lain dengan cara yang benar, sebab dia mempunyai pengalaman dalam melihat dirinya. Siapapun di antara kita jamaah, di saat kita mengenal dakwah, kita mengenalnya dengan apa? Beransur-ansur kan? Awal kita mendengar, wah, tak bagus, tak bagus. Kemudian, nanti, oh iya, bagus. Iya. Kita menerima dakwah melalui proses. Kenapa pada saat kita menerima dakwah sudah, kita tidak terapkan untuk orang lain juga? Supaya orang lain berproses juga untuk bisa menerima kebenaran ini. Kenapa harus terburu-buru untuk orang lain, sementara kita tidak mau menerapkannya untuk diri kita? Kita mengundur dan mengundur. Adillah jamaah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa hal yang berhubungan dengan pembahasan ini, dan semoga hal ini ada manfaatnya. Jadi dan kurangnya mohon dimaafkan. Ini satu pertanyaan, saya minta satu saja nih. Apa Ustaz, ada yang ingin Anda tanyakan, apakah imam yang kelima hingga yang ke-11 yang merupakan anggapan mereka sebagai imam tersebut termasuk bagian bagi dari mereka atau dari ahli sunnah? Keumuman imam ini adalah imam-imam kaum muslimin. Di antara mereka ada yang belakangan, di antara mereka bukan imam kaum muslimin, sebab tidak dikenal sebagai ulama, tetapi tetap masih dikenal sebagai orang yang baik. Syiah Rafidah itu mengikut saja, mengakuinya, dan mereka membuat kelompok. Satu orang imam begini, apakah mereka mampu? Ya, seperti riwayat bagaimana marahnya Ja'far kepada mereka. Apakah ini bermanfaat dalam meredam? Gejolak Syiah yang sudah mengakar, yang sudah mempunyai kelompok-kelompok. Tidak bisa. Palingan mereka mengatakan, kemarahan imam itu adalah rahmat bagi saya. Terus berkembang. Apalagi sampai imam yang 12. Sudah. Tidak ada lagi yang bisa muncul. Siapa imam 12? Memang tidak ada. Syaitan dan manusia sudah yang bermain. La ilaha illallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Imam ahli sunnah wal jamaah. Syiahnya Ali, penggunaan kata Syiah yang pertama, itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Kata Al-Khatib, Muhyiddin Al-Khatib. Syiah Ali, yang pertama istilah Syiah itu, karena melihat penggunaan kata Syiah sudah mengarah kepada orang yang menganggap Ali lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar, mereka pun tidak mau menganggap dirinya sebagai Syiah. Mereka pun merubah dirinya dengan nama Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ini penggunaan kata Syiah yang pertama, hakikatnya adalah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi yang betul-betul Syiahnya Ali adalah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Yang betul-betul orang yang mencintai Ahli Baitnya Nabi Sallam adalah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Yang betul-betul memuliakan mereka sesuai dengan kedudukan mereka adalah ahli sunnah wal jamaah. Dan keumuman imam ini adalah ahli sunnah wal jamaah. Sebagiannya mereka memang ada yang terakhir. Itu tidak dikenal sebagai orang yang berilmu. Atau dianggap sebagai orang yang lemah dalam hadis. Tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang dikenal sebagai orang-orang yang meyakini keyakinan Syiah Ibn Asyariyah sekarang ini. Di sinilah semakin membuka mata kita hebatnya makar syaitan jin dan manusia melalui kelompok Syiah Ibn Asyariyah. Semua yang mereka besarkan, semua kesesatannya atas nama imam ini, yang ternyata semua imam ini tidak ada yang mengakui kesesatan. Tapi kenapa bisa jadi? bahkan punya negara besar, makar. Iya, perdayaan syaitan jin dan manusia. Jangan merasa aman jamaah, dan mintalah perlindungan kepada Dia yang Maha Hebat dalam melindungi, Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini, wahai membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Bagaimanapun upaya kita, hati tetap hanya di tangan Allah. Kalau Allah sudah mengokohkannya, siapapun yang berusaha mengguncangnya pasti akan semakin kokoh. Semoga hal ini ada manfaatnya. Uraian dari usul-usul ini akan dijelaskan oleh al-asadizah yang lainnya, hafizahumullah ta'ala. Dan saya minta maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Manusia tidak lepas dari kesalahan, dan apapun yang baik benar dari saya, dari Al-Quran dan Sunnah, itu bukan dari saya, semata karena kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memahami perkara itu. Bersyukurlah hanya kepada Allah, dan maafkan kalau ada kekeliruan yang ada pada kami. Sekian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sahbihi wa sallam. Terima kasih.